Matius pasal 10. Yesus nempukio 10 romba anak guruna, pakerjaina, pada nivaina ka ira kuasa, mumpupalai seta-seta, bo kuasa mumpakabelom pengele-ngele jua, bo kalente nu korontau. Ive imu sanga 10 romba anak guru itu. Pamulana i Simon, tonidae i Petrus, pada naria vo Andreas, tuai i Petrus. Yakobus, ana i Sebedeus, bo Yohanis tua Yakobus, i Filipus bo i Bartolomeus, i Thomas bo i Matius, to pemperapi balaste, Yakobus ana Alfeus i Tadeus, i Simon to Selote, pada Yudas Iskariot, to nempo balu Yesus kabali na banepia, ira 10 rombaa ni pakau Yesus, ante tevai tevai ivei. Ne'e malaum pakaringata-ngata tau-tau da ato Yahudi, barang pakaringata-ngatan to Samaria. Kalau morurum pakarija intau to Yahudi, muli Israel to nasimbayu eva bimba-bimba to natontona. Kalau mo bo patolele ka ira ivei. Namo sumon toana ala tala mo parenta manusia di dunia ei eva magau. Pakabelo tau-tau to najua, pakatuvu bali tau-tau to namatena, pakabelo tau-tau to najua bete, popalai seta-seta tone suari jaintau. Kuasa itu ni vai bayangi ka komi. Jadi vai vou bayangi ka taun tanina nuapa toni vai ka komi itu. Ne era keni komi bulava bara salaka, bara doi tambaga, riara karepemu. Ne era keni komi batutu rapomboli baku. Ne era keni baju rontonga, bara sapatu atau lembau. Sabana to pokaraja, masih pato rapat tubuh tau-tau toni tulungina. Ane komi mesua riara kota, barangata, elomo samba atau tona belo rarana, mantarima komi raran japona. Pade peto omo komi rijaina, sampai komi malai mempalasi ngata itu. Tempo komi mesua raran japon tau, ulimo kapuen japo ivei. Perapi pue membagane komi. Anena belo rara puen japo itu, pada ira mantarima komi, nuapa toni perapi komi garijai alatala, itu kana maro rijai ira. Tapi ane ira da amadota mantarima komi, aselem peganemu itu da amavela ira. Ane Maria puen japo bara puen ngata, da amadota mantarima komi, atau da amadota mengepe tesa komi, palaimo komi garisapo, barang ngata ira, pada sapunai mo sobung gari kada komi, eva tandai na ira kana rasuku ala tala banepia. Aku mpumpu uno tesa ka komi. Rikau punu dunia banepia, meliunga tomo pesuku ala tala ka ira, pada pesuku torapa vela ka pue ngata Sodom, Bogomora, tona jampu pokenggu ira. Kita mo, aku nompakau komi malaurita tongo tau-tau na jaa, nasimbayu eva bimba-bimba rita tongo asulako. Jadi komi kana matau eva ule boma nondo eva tonci bangge bodo. Komi kana mainga rijai pura-pura tau, sabana komi kana rakeni ratangara ringayon topo tangara. Pade komi kana rabobar yara sapo-sapo mpodade. Komi kana rakeni ringayon topo parenta, boma gau-magau, sabana komi nompara saya aku. Etu mologa na belo ka komi, mompaka noto ka ira, boka tau-tau da ato Yahudi, isema aku. Tempo komi rakeni ringayo ira, ne emeka mompekiri nua paratesa komi ka ira, bara ivenu komi mombasono ira. Sabana ri tempo etu vo umo, kanara vai ka komi tesa-tesa tomasipato ratesa komi. Tesa-tesa torauli komi itu, da'a tesa ngari pekiri komi boto. Tapi tesa ngari jainosa nagasa nu umamu pue ala tala. Ia moto mokaraja riarantai komi, mumpaka noto tesa nuapa to masih patora tesa komi. Kana marata tempona, tau mumbavai sampe subuh namboto rapatesi, pade uma mumbavai ana namboto rapatesi. Pade ngana-ngana kana mangeva indo uma iramboto, bo mempatesi ira. Komi kana roporau raran tau pura-pura, sabana komi numpara saya aku. Tapi isi masema maro mumpara saya sampai rikau puna karena rapaka salama. Ane komi rapandasan tau risau ngungata palai mumpakaringatan tanina. Aku mpumpu unu tesa ka komi da apa komi malau mumpebutu ngata ritana Israel. Aku ananu manusia kana marata. Sambaa ana guru da ane liung gari guruna. Sambaa batua da ane liung gari madikana. Nagana mo ane sambaa ana guru membarasai Eva toni rasai guruna. Pade sambaa batua membarasai Eva toni rasai madikana. Ane aku nyulintau Belzebul magau nuseta neliuliu pakomi tona jadi topantuki aku. Komi vou kana rauli sinjai ira. Jadi nee komi maikari jain tau to mangeba komi. Sabana pura-pura po kengu ira toni tampunisi kana rabongaraka. Pura-pura toni tabuniaka na tantu mora pakanoto. Pura-pura toni tesa kuka komi tempo nga vengina kana ratesa komi tempo eona. Pade nuapa nipo siva vayo ka komi kana raposi lelei komi katodea ngari bungu nuata. Nee komi maika rijain tau to madota mumpatesi komi. Da aria kuasa ira mumbasuku komi riara neraka. Tapi komi kana maika rijai ala tala to na kuasa mumpatesi komi pade mumbasuku komi riara neraka sampe rika sae saena. Na tantu ninjani komi tonjirone ane nipo balu olina romba asau ngurupia. Tapi naupa da anadea olina ka manusia. Da aria samba atonjirone mamate, ane da arapodotanu umamu pue alatala. Tapi komi neliu ngadea pa olina riaram panggitana. Nau bulu vo komi mboto no pupuramo nibilana. Jadi nee komi meka, sabana neliu ngasuli pa oli komi, pade oli tonjirone nadea. Isema-sema mumpangaku aku ringayo manusia, aku vou mumpangaku ia ringayo umaku pue alatala ri suruga. Tapi isema-sema mumbasapu aku ringayo manusia, aku vou mumbasapu ia ringayo umaku ri suruga. Neera pekiri komi karataku ei, manggeni posingga belo ri dunia. Da anakono, tapi karataku ei mumposingga rau tau. Ngari karataku ngana langgai kana mangeba umanamboto, pade ngana besi mangeba indona, pade mania besi mangeba matua na besi. Pade tona jadi bali, etu mo ira saungun japo mboto. Tau tonom potove uma bo indona, ne liupa ngari pompotove na ka aku, da masih pato rauli to pantuki aku. Pade tau tonom potove anana, ne liupa ngari pompotove na ka aku, da vou masih pato rauli to pantuki aku. Tau da anasadia mantuki aku antem puum puurarana, nau sampe mamate rapaku rikayu parika, ia da masih pato rauli to pantuki aku. Isema-sema da anasadia mamate, sabana nantuki aku, ia da mumbarata katubua mabelo sampe rika sae-saena. Tapi isema-sema nasadia mamate, sabana mantuki aku, ia moto mumbarata katubua mabelo, sampe rika sae-saena. Isema-sema mantarima komi, ia vou mantarima aku. Pada isema-sema mantarima aku, ia vou mantarima pue alatala tonumpakau aku. Isema-sema mantarima sambaan nabi nu alatala, sabana ia mpumpu'u nabi nu alatala, tau-tau etu kana mumbarata tambo na simbayu eva toravai ka nabi nu alatala etu. Pada isema-sema mantarima sambaa tau na noa rarana, sabana ia mpumpu tau na noa, tau-tau etu kana mumbarata tambo, nasimbayu eba toravai ka tau na noa rarana etu. Pada isema-sema mantulungi topantuki aku, nau aga mumbavai saungu sanggiri ue reinu, sabana ia mpumpu topantuki aku, na tantu mo tau-tau etu kana mumbarata tambo na banepia.